الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai adab bagi para makmum yang mendatangi Jumat dan mendengarkan khutbah. Maka di sesi terakhir mengenai hukum-hukum Jumat pada pagi hari ini, masih tersisa mengenai adab-adab bagi para khutaba. Kalau sebelumnya para makmum, pada hari ini adab yang harus diikuti, yang harus diteladani bagi para khatib yang ingin menyampaikan materi di dalam sholat Jumat. Adab bagi para khatib banyak, kita ambil 8-9 dan kita tutup dengan satu poin penting. Di antara adab bagi para khutaba, yang pertama, hendaknya ketika naik di atas mimbar dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Artinya ikhwani afidhakumullah, makmum wajib bagi mereka mandi besar. Dan kewajiban ini juga berlaku bagi para khatib. Sehingga apabila khatib keluar dari rumahnya setelah mandi kemudian hadas, buang angin, sebelum naik di atas mimbar, maka dia harus berwudu. Tiga a'immah besar di dalam agama Islam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka memandang bahwasanya taharah merupakan syartun fi sihhatil khutbah, syarat sahnya khutbah. Kenapa mereka memandang bahwasanya khutbah disyaratkan tahar? Li'anna Nabi alaihi salatu wasalam mutatahiran min thalathati asya. Karena memang Nabi alaihi salatu wasalam ketika berkhutbah beliau di atas taharah dari tiga hal. Nabi alaihi salatu wasalam suci dari hadas besar, tidak dalam keadaan junub. Nabi alaihi salatu wasalam suci dari hadas kecil. Dan Nabi alaihi salatu wasalam suci dari berbagai macam najasah atau najis. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika berkhutbah selalu suci dari tiga hal ini, maka syarat sahnya khutbah adab bagi para khatib naik dalam keadaan tahir di atas taharah. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua ikhwani afidhakumullah, at-tajammul, yaitu berhias. Apa makna berhias di sini? Menggunakan pakaian yang baik dengan memakai wewangian. Karena adab bagi para makmum merupakan adab bagi para khatib, karena lebih ditekankan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya di antara adab makmum memakai pakaian yang baik, menggunakan wewangian, khatib lebih daripada itu. Kenapa demikian? Li'annahu yaktadi bihi. Sebab yang pertama, karena khatib kudwah, suri tauladan yang diikuti. Berarti khatib harus lebih dahulu menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, yang sopan sesuai dengan adab-adab Islam. Kemudian sebab yang kedua, li'annahu manzurun bainan nas, karena dia akan dilihat oleh seluruh umat manusia yang ada di dalam masjid tersebut. Akan ditonton oleh semua orang. Maka harus menampakkan sifat yang baik. Fisik yang rapi dengan pakaian Islami. Dan ini dalilnya ikhwani afidhakumullah, banyak sekali di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Suatu ketika Umar Ibn Al-Khattab ra'a hullatan sitra inda babil masjid. Umar melihat ada orang yang jual di depan pintu masjid kain sutra. Yang Umar memandang kain ini bagus, indah. Melihat kain yang bagus tersebut, Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau istaraitu fatalbasuha indal jum'ati wal wafd. Wahai Rasulullah, kalau aku belikan kain ini, sutra tersebut, dan engkau pakai. Kata Umar, pada hari Jum'at, karena Nabi khatib, kau pakai pada hari Jumat dan ketika datang utusan kepadamu. Bisa jadi utusan dari beberapa kerajaan-kerajaan di Arab dan yang selain Arab. Atau utusan dari agama yang lain, pendeta, Nasrani, utusan dari kaum Yahudi. Kata Umar, kau pakai kain yang bagus ini untuk hari Jumat. Dan ketika datangnya utusan, karena Nabi terlihat lebih rapi. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu yawmal qiyamah. Yang pakai ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian kelak pada hari kiamat. Kenapa kita ambil dalil tersebut? Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra aslat tajammul. Pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam membenarkan kepada Umar hukum asal berhias pada hari Jumat. Wa innama ankara kanat hariran. Akan tetapi yang diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam jenis kain yang dipergunakan untuk berhias. Berhias pada hari Jumat tidak diingkari oleh Nabi SAW. Dibenarkan oleh beliau. Yang diingkari jenisnya. Karena itu merupakan pakaian yang diharamkan bagi kaum lelaki, bagi kaum muslimin. Maka dari hadis ini, para ulama menyatakan khatib pakai pakaian yang baik lebih daripada para makmum. Ini yang kedua. Adab yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, hampir mirip dengan adab bagi para makmum yang sudah kita sampaikan. Berusaha bagi khatib ketika masuk ke dalam masjid untuk tidak melangkahi pundak-pundak orang yang duduk di dalamnya. Berusaha untuk menjaga adab ini. Karena keumuman dalil, fala yufarrik baina itsnain, tidak boleh melompati di antara dua orang. Dan Nabi SAW ketika melihat ada orang yang melangkahi, melompat dari sana ke sini, ditegur oleh Rasulullah, ijlis faqad adait. Wahai pemuda, duduk, engkau sudah mengganggu. Maka bagi khatib berusaha untuk tidak melangkahi pundak manusia, kecuali apabila dilihat dalam masjid sudah penuh manusia, enggak dapat celah. Maka para ulama mereka memberikan pengecualian bagi para khatib boleh untuk melangkahi pundak kaum makmumin. Berkata Ibnu Qudamah di dalam syarah Al-Kabir, "Idza kana al-imam lam yajid tariqan." Kalau seorang imam, maksudnya khatib, masuk ke dalam masjid sudah enggak dapat celah, enggak ada jalan untuk menuju ke mimbar. La yukrah at-tahadzi. Hukum melompati sudah bukan makruh. Tidak dilarang, tidak dibenci. Li'annahu mawdhi'u hajah. Karena memang khatib diperlukan. Supaya makmum bisa mendengar khutbah dan materi di salat Jumat. Maka adab yang ketiga, berusaha. Tapi kalau tidak bisa, tidak mengapa karena khatib diberikan pengecualian untuk melewati pundak-pundak kaum muslimin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, setelah naik di atas mimbar, kemudian mengucapkan salam, dikumandangkan azan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat As-Sa'ib ibn Yazid, menunjukkan kepada kita bahwasanya azan di salat Jumat adalah sekali. Azan di salat Jumat jumlahnya satu sekali. Kata As-Sa'ib ibn Yazid, kana nida' yawm al-jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar. Kata As-Sa'ib ibn Yazid, adzan dahulu sekali. Kapan dimulainya? Ketika khatib sudah naik di atas mimbar, mengucapkan salam, dikumandangkan azan. Ala ahdi Abi Bakrin, ala ahdi Nabi wa Abi Bakrin wa Umar. Dan sekali azan ini berjalan, berkesinambungan. Mulai zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, berlanjut sampai zamannya Abu Bakar, berlanjut sampai zamannya Umar. Falamma kana fi ahdi Uthman, ketika masuk pada khilafah sahabat Uthman ibn Affan, kathuran nas, umat manusia sudah bertambah banyak di kota Madinah, wa taba'adat al-manazil, yang membuat rumah-rumah semakin padat, otomatis semakin jauh. Zadan nida ala zawra. Uthman memerintahkan untuk menambah azan satu lagi sebagai peringatan kepada mereka. Sehingga dikumandangkan azan di atas tempat-tempat yang tinggi. Dan azannya Uthman ini merupakan sunnah. Karena sebuah maslahat yang besar. Yaitu apa? Manusia semakin banyak. Dahulu gak ada pengeras suara. Gak sampai kepada mereka. Dan rumah-rumah semakin padat. Dan semakin jauh dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga azannya pada zaman tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah azanul Utsmani merupakan sunnah, dan ini adalah bantahan bagi seorang yang bernama Yahya ibn Ali al-Hajuri yang berani mengatakan bahwasanya azannya Utsman adalah batil dan bid'ah. Ini merupakan perkara yang salah. Dengan beraninya dia mengatakan bahwasanya azannya Uthman batil dan bid'ah. Mencela seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita katakan azannya Uthman hak. Kenapa? Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya para khulafa. Dalam hadis yang diriwayatkan ahli sunan dari sahabat Al-Irbat ibn Sari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengambil sunnahku, jalanku. Kemudian apa? وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِ. Dan ambil sunnahnya para khulafa yang mereka sudah diberikan hidayah setelahku. عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ, gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Maka ikuti jalannya Abu Bakar, ikuti jalannya Umar, ikuti jalannya Uthman, ikuti jalannya Ali. Dan di antara jalan yang sudah ditetapkan oleh Uthman adalah azan yang kedua. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, la yujad inkarun minas sahab. Azan tambahan Uthman, gak ada satupun di antara sahabat yang mengingkari. Gak ada satupun di antara sahabat yang mengingkari. Kalau tidak ada yang mengingkari di antara para sahabat, berarti sepakat mereka. Dan ini disebut dengan ijma' sukuti. Kesepakatan yang ada karena diamnya mereka. Diamnya para sahabat menunjukkan mereka semuanya ridha. Kalau mereka memandang ini merupakan perkara yang bid'ah, yang batil, maka mereka akan ingkari. Akan ditegur, akan nasihati Uthman. Mereka semuanya diam. Diamnya mereka menunjukkan ridha. Maka dari dua hal ini, ikhwani afidhakumullah, adhannya Uthman haq. Dan itu berjalan terus. Sampai khilafah Umayyah, sampai khilafah Abbasiyah, sampai khilafah Utsmaniyah. Dan antum kalau berangkat umroh dan haji masih mendapati ini. Di dua masjid besar. Masjidil Haram, Al-Haram Al-Makki, dan Al-Haram Al-Madani. Karena kenapa? Dua masjid ini dijadikan rujukan. Semua umat manusia di dua kota Makkah dan Madinah pada hari Jumat akan menuju kedua masjid tersebut. Dan di sana didatangi oleh banyak manusia sehingga toko-toko ramai. Padat dikunjungi para pembeli. Maka para penjual pun juga tersibukkan. Dengan azannya, azan yang pertama sebagai peringatan bagi mereka. Untuk menutup toko, pulang ke rumah, mandi, pakai pakaian yang bagus. Bisa berangkat ke masjid paling tidak. Bisa baca surat Al-Kahfi. Bisa menegakkan sunnah tahiyatul masjid. Dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kita perhatikan ketika kita umrah Ramadan kemarin, antara azan yang pertama dengan azan yang kedua di dua kota tersebut kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sehingga azannya Uthman haq. Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan pada zaman ini, zaman terakhir, tentunya selain Makkah dan Madinah, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena dua masjid ini sebagai rujukan. Semua umat manusia ingin datang ke masjid tersebut. Selain dua masjid ini, kata Imam Al-Albani, pada zaman sekarang, kita hidup di zaman modern. Media, alat-alat sudah canggih. Zaman sekarang ada pengeras suara, mikrofon, sound system, salon. Maka azan yang pertama cukup bagi kaum muslimin. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda memandang sebuah maslahat. Karena banyaknya manusia. Dahulu enggak ada pengeras suara. Kata Imam Al-Albani, adapun pada zaman ini, Masya Allah, diberikan banyak kemudahan. Terlebih lagi di negeri-negeri Islam. Anggap di Indonesia, jangankan di Jawa, di Bali saja yang kaum muslimin minoritas di sini. Setiap beberapa kampung minim ada musola, apalagi masjid pakai menara, dan musola-musola ada pengeras suara. Maka keadaan yang seperti ini, apabila kita menggunakan azan pada zaman pertama adalah cukup, yaitu azan Muhammadi, azan pada zamannya Nabi Alaihissalatu Wassalam, Abu Bakar dan Umar, karena kaum muslimin sudah bisa mendengar. Suara yang dikumandangkan azan melalui sound system, mikrofon, dan pengeras suara yang ada di zaman-zaman terakhir. Maka berkat azan pada hari Jumat sekali dikumandangkan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Kemudian adab yang kelima, ikhwani afidhakumullah, bagi khatib diperbolehkan untuk mengajak bicara kaum makmumin. Pada kajian yang sebelumnya, bagi para makmum dilarang, enggak boleh bagi mereka. Yang bicara ketika imam berkhutbah, maka bisa gugur pahala Jumat mereka. Dikecualikan apabila khatib yang mengajak bicara untuk sebuah amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, maka ini boleh. Atau sebuah hajat, maka boleh khatib berbicara sebelum khutbah. Contohnya, memerintahkan kepada para makmum untuk maju ke depan sebelum memulai khutbah, agar memberikan tempat bagi yang ada di belakang. Atau memerintahkan untuk menutup celah-celah yang ada di dalam shaf. Atau memerintahkan anak-anak kecil untuk duduk di belakang, kaum dewasa maju ke depan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sempat turun dari khutbahnya karena sebuah keperluan dan balik lagi. Nabi alaihi salatu wassalam turun dari khutbahnya karena suatu keperluan dan balik lagi. Sebagaimana dikisahkan oleh Buraidah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kata Buraidah, Nabi berkhutbah di hadapan kami. Faja'a al-Hasan wal Husain. Tiba-tiba datang dua cucu beliau, kesayangan Nabi. Wa alaihima qamisan ahmaran. Dua cucu tersebut menggunakan jubah yang berwarna merah. Masih kecil. Yamsian wa ya'thuran, keduanya berjalan sambil terguling, jatuh. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dua cucunya beliau langsung turun dari mimbar. Dalam keadaan berkhutbah. Fa hamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Kemudian diambil balik ke mimbarnya dan meletakkan Hasan dan Husain di kedua tangan beliau. Sambil mengatakan sadaqallah. Sungguh benar firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menegaskan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah, ujian. Fa inni nazartu ila hadaini sibyain, aku ketika melihat dua cucuku ini bermain, falam asbir, aku tidak bisa bersabar. Fa nazaltu, aku turun ambil mereka. Faqata'tu hadithi ma'akum, yang aku putus khutbah dengan kalian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam turun karena sebuah hajat. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, apabila ada khutib yang salah di dalam membaca Al-Quran dengan kesalahan yang fatal yang bisa merubah makna penyelewengan terhadap arti Al-Quran atau yang lebih daripada itu, terang-terangan di atas mimbar menyebarkan kesyirikan atau menyebarkan perkara bid'ah atau mencela salah satu syiar Islam, maka diperbolehkan bagi para makmum untuk menegur dengan satu syarat. Apabila aman dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Khatib keliru, ingin ditegur. Tapi dengan teguran tersebut membuat huruk pikuk, ribut masjid. Yang merubah rumah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pasar. Maka ditahan. Sampai selesai dari khutbah dan ditegur dengan cara yang baik supaya dia meralat dan menarik ucapannya. Nah, ini adab yang kelima. Kemudian adab yang keenam, ikhwani hafizakumullah, apabila khatib menutup khutbah yang terakhir dengan doa, hendaknya memberikan isyarat dengan jari. Memberikan isyarat dengan jari. Sebuah athar dari sahabat yang bernama Umar ibn Ru'aibah. Sahabat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang. Dia melewati pemerintahan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, sampai pada khilafah Umayyah. Suatu ketika Umar ibn Ru'aibah ada di dalam masjid. Pada saat itu beliau melihat Bishr ibn Marwan, anak dari seorang raja, anak dari Khalifah Marwan ibn Hakam, sedang berkhutbah. Wa rafi'an yadayhi fi du'a, dia angkat kedua tangannya ketika berdoa. Siapa ini? Bishr ibn Marwan, anak seorang khalifah. Dan sahabat ini melihat tanpa ada basa-basi. Sahabat tersebut berkata, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan dua tangan ini. Karena berdoa dengan menggunakan dua tangan. Khatib. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam yakhutubu 'alal mimbar, Nabi khutbah di atas mimbar, idza da'a, apabila beliau berdoa, yaqulu hakadha, beliau berbuat seperti ini. Kemudian dipraktekkan oleh beliau, rafa'as sababa wahda, dengan mengangkat satu jari telunjuk saja, sehingga merupakan kesalahan bagi khatib berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini menyelisih sunnah dan diingkari oleh sahabat ini. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika berdoa di dalam khutbah dengan mengangkat satu jari. Begitu pula para makmum mengamini pun juga tanpa mengangkat kedua tangan. Diamini dan dia duduk seperti keadaan semula. Ini merupakan adab yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ikhwani afidhakumullah, adalah al-muwalah. Khutbah harus bersambung. Maksudnya apa? Ketika khutbah, tidak boleh diputus dengan diam yang panjang dan khatib berdiri dalam khutbahnya. Ketika khatib sedang berdiri berkhutbah, bukan duduk istirahat ya. Ketika khatib sedang berdiri, dilarang untuk berhenti yang lama. Karena di antara syarat sahnya khutbatul Jum'ah, bersambung. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kalau ada khatib naik di atas mimbar berkhutbah tiba-tiba pingsan, maka harus berdiri satu di antara kaum muslimin untuk menggantikan. Karena syarat sahnya khutbatul Jum'ah, bersambung. Jangan ada jeda yang panjang. Bahkan Imam Syafi'i keras dalam permasalahan ini. Beliau sampai mengatakan, satu orang berdiri dan azan lagi. Karena khatib berbeda. Imam Syafi'i keras dalam permasalahan ini. Kalau ada khatib pingsan, diganti satu orang, azan lagi. Walaupun pendapat yang benar, dilanjutkan khutbahnya. Atau dimulai dari awal dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi, memerintahkan al-amr wan nahi, anjuran dan larangan bagi yang mampu. Yang tidak mampu, menyebutkan 1, 2, 3 ayat dan memerintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diringkas khutbahnya. Karena sekali lagi syarat sahnya khutbah bersambung. Tidak ada jeda yang panjang. Nah, ini yang ketujuh. Yang terakhir, adab yang kedelapan. Yatawalla salat man yatawalla al-khutbah. Yang mengambil posisi imam di dalam salat, yaitu yang berkhutbah. Artinya apa? Khatib adalah imam. Kenapa khatib itu adalah imam? Berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawallahuma bi nafsihi. Karena Rasulullah mengambil dua posisi ini. Beliau sendiri menjadi khatib dan beliau menjadi imam. Wa kadzalika khulafa'uhu, dan begitu pula para khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka khutaba, mereka khatib. Wa humul a'immah, dan mereka menjadi imam. Kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Idza khataba rajulun wa shalla akharun li'udhrin jaz." Kata Ibnu Qudamah menambahkan, kalau yang berkhutbah satu orang, kemudian yang sholat orang lain karena sebuah udhur. Karena sebuah udhur, maka boleh. Yang khutbah lain, yang sholat lagi yang lain. Karena apa? Udhur. Contohnya saja, khatib selesai dari khutbahnya, darah naik tinggi. Yang membuat kabur penglihatannya, tidak bisa sholat. Maka diganti yang lain. Atau selesai khutbah, habinya drop, darahnya drop, gulanya drop, yang membuat dia pusing, maka diganti. Atau khutbah yang berapi-api, hilang suaranya, atau serak, atau berdah, maka diganti yang lain. Atau selesai khutbah, hadas, buang angin, maka khatib harus tohar, keluar dan diganti. Atau ingin hadas, enggak kuat menahan, buang air kecil atau buang air besar, maka boleh diganti dengan yang lain. Ini 8 adab bagi para khatib. Nah, kemudian kita tambahkan dengan poin penting ikhwani afidhakumullah bagi orang-orang yang masbuk. Datang sholat Jumat sudah terlambat. Orang yang masbuk tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia datang masih mendapati imam membaca surat di rakaat pertama. Atau masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk di rakaat pertama. Maka dia sholat rukuk bersama imam, mendapatkan rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian salam bersama salamnya imam, salatnya sempurna. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ikhwani afidhakumullah, masbuk dia mendapati rakaat kedua. Rakaat pertama selesai, dia mendapati rakaat kedua, imam sedang membaca surat. Atau dia datang imam dalam keadaan rukuk di rakaat kedua, sehingga dia bisa rukuk bersama imam. Maka di sini dia mendapatkan 1 rakaat, bukan 2. Karena dapatnya di rakaat kedua, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Dan ketika imam salam, dia tinggal menambahi 1 rakaat dan sempurna Jumatnya atau salat Jumatnya. Keadaan yang ketiga, masbuk dan imam sudah dalam keadaan sujud di rakaat kedua. Berarti dapat atau enggak dapat rakaat? Hah? Enggak dapat. Atau masuk masjid mendapati imam sedang dalam keadaan tasyahud. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, Anda masuk bersama imam dan Anda sholat 4 rakaat. Karena Jumat sudah hilang, Anda tidak dapat rakaat bersama imam. Maka ketika kita mendapati rakaat kedua, imam dalam keadaan sujud atau tasyahud, hilang Jumatnya Anda, tapi tetap sholat supaya dapat pahala jamaah. Dan Anda sholat apa? Sholat duhur. Sholat 4 rakaat. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Hasan, Al-Basri, Al-Auza'i, Al-Zuhri. Dalilnya mereka 2 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minal jum'ah falyudhif ilaiha ukhra." Barang siapa yang mendapati satu rakaat saja, berarti imam sedang dalam rakaat keberapa? Rakaat kedua. Barang siapa yang mendapati satu rakaat saja, ditambah satu lagi dan sempurna salatnya. Berarti yang tidak dapat satu rakaat, enggak dapat salat Jumat. Kemudian hadis yang kedua dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Yang mendapati satu rakaat dalam salat, maka dia telah mendapatkan salat. Sehingga yang tidak mendapati satu rakaat, enggak dapat salat. Nah, maka pada hari Jumat yang masbuk, imam dalam keadaan sujud atau tasyahud, Anda menjalankan sholat 4 rakaat. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ila huna walhamdulillah.